Sekarang kita masuk alamatul ismi. Alamat-alamat isim. Tanda-tanda isim. Jadi kalau sekarang kita bilang alamat antum di mana? Alamat itu bahasa Arab. Ya. Diserap jadi bahasa Indonesia kita. Karena dalam bahasa Arabnya pun dikatakan alamat. Paham ini? Jadi apa alamat yang nanti kalau kita tahu alamat itu, bisa kita hukumi sebuah kata itu adalah isim. Qala, kata beliau, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wadkhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Berkata al-Imam Ibnu Al-Jurum, fal ismu, maka sebuah isim, yu'rafu, itu dapat diketahui atau dapat dikenal, bil khafdi, apabila dia bisa dikhafat, dikasrah. Khafat itu bahasa lainnya adalah kasrah. Jadi kalau ada sebuah kata yang bisa dikhafat atau bisa berharokat kasrah huruf terakhirnya, maka dia itu adalah isim. Wat tanwin, dan isim itu kata al-Imam Ibnu Al-Jurum itu bisa menerima tanwin. Ini matan jurmiahnya dulu ya. Berarti kalau ada sebuah kata yang bisa ditanwin, dia adalah isim. Wadkhulil alifi wal lam, atau dia bisa kemasukan alif dan lam. Jadi kalau ada setiap kata yang bisa kemasukan alif dan lam, maka dia adalah isim. Wa hurufil khafdi, dan dia bisa kemasukan huruf-huruf khafat. Huruf-huruf yang mengkhafatkan kata setelahnya, atau kalau kita bahasa kita, huruf-huruf jar. Jadi kalau ada sebuah kata yang bisa kemasukan huruf-huruf jar, maka kata itu pasti adalah isim. Wahiyah, dan huruf-huruf khafat itu, min, ila, wa an, wa ala, wa afi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Jadi kalau kita hafalkan matan jurumnya, salah satu kuncinya kalau kita hafal matan, nanti kalau tanya ada apa saja huruf-huruf jar itu, wa huruful khafdi, wahiyah, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Apa tanda-tanda isim itu? Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Jadi kalau kita tanya apa tanda-tanda isim, bisa kita sebutkan dengan matan gitu. Ya, itu salah satu fungsinya kita menghafal matan. Kemudian tanda berikutnya, wa huruful qasami, dan dia itu isim itu bisa dikenal apabila dia kemasukan huruf qasam. Jadi kalau ada sebuah kata yang bisa kemasukan huruf qasam, maka dia itu dihukumi isim, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wahiyah, dan huruf qasam itu al wawu, waw, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Jelas ini? Itu penggunaan untuk tanda-tanda untuk isim. Ini menurut definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jurum. Sekarang kita lihat catatan nomor 1. Kata beliau di sini kan alamatul ismi, alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ya. Katanya, kata catatan apa takliknya? Alamatus syai', tanda sesuatu. Jadi apabila sesuatu dia memiliki tanda, maksudnya apa? Ma yatamayyazu bihi asy-syai'u an ghairihi mimma yashtabihu bihi. Dia itu adalah sesuatu, sebuah perkara yang sesuatu itu terbedakan dengannya dari selain dirinya. Mimma yashtabihu bihi, dari apa-apa ya yang menyerupai dirinya. Jadi ada beberapa perkara dia serupa ya. Tapi ketika beberapa perkara ini yang serupa dengan sesuatu yang lain, dia punya tanda khusus, maka terbedakanlah dia dengan yang lainnya. Paham ini? Misalkan kita ambil contoh dulu ya, di kolektif ini rumahnya, model rumahnya sama semua. Jalur sana lagi nih, jalur sana ini memang hampir merata, model rumahnya tuh sama semua gitu. Berikan istabah, saling menyerupai ya. Sekarang kalau misalkan ada seseorang yang bertanya, tapi modelnya di situ rumahnya sama semua, apa tanda rumahmu? Kita katakan rumah saya yang sengnya warna biru. Pokoknya dari kampung itu, di deretan situ, kalau rumahnya warna biru, itulah rumah saya. Jadi meskipun sesuatunya sama bentuknya, tapi karena dia punya tanda tersendiri, maka dia terbedakan dari yang lainnya. Itu yang kata beliau, alamatu syai, tanda sesuatu. Dikatakan sesuatu itu punya tanda, yaitu apa? Ma yatamayyazu bihi asyai, adalah sebuah tanda. Ma di sini anda terjemahkan tanda, coba ya, diterjemahkan sebagai tanda. Dia adalah sebuah tanda yang ada sesuatu itu terbedakan dengan tanda tersebut an ghairihi, dari selain dirinya. Jadi selain daripada dia itu terbedakan dia gitu. Mimma yashtabihu bihi, dari perkara-perkara yang serupa dengan dirinya. Bihi itu domir huwa, itu kembali ke syai. Ya. Domir huwa itu kembalinya ke asyai, yang serupa dengan sesuatu tadi. Paham ini? Nah, sekarang kita lihat ya. Anwa'ul kalam kan ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Paham ya? Sama semua ini, sama semua bentuknya, sama-sama dari anwa'ul kalam. Sama-sama berbahasa Arab, sama-sama memakai huruf hijaiyah. Jelas? Semuanya datang dari anwa'ul kalam. Nah, sekarang, apa tanda yang bisa kita membedakan? Ini adalah isim, ini adalah fi'il, ini adalah huruf. Sehingga kalau kita bisa melihat tanda tersebut, tandanya isim, sehingga terbedakanlah antara isim dengan dua saudaranya yang lainnya, itu fi'il dan huruf. Paham ini? Nah, itulah namanya tanda. Ya, tanda sesuatu itu maksudnya adalah tanda yang ada sebuah perkara atau ada sesuatu, dia terbedakan dengannya dari selain dirinya. Yang mana selain dirinya itu yashtabihu bihi, yang selain dirinya itu serupa dengannya gitu. Serupa, sama-sama dari semua anwa'ul kalam. Sehingga diberikanlah tanda ini untuk membedakan antara dia dengan selain dirinya. Itulah namanya tanda. Misalkan anda bilang seperti ini ya, apa tanda rumahmu? Berarti ketika disebutkan tandanya itu untuk membedakan antara rumah kita dengan rumah yang lain kan? Padahal model rumahnya sama ini. Seperti rumahnya Abu Zaki sama rumahnya Pak Rosi itu. Plak, sama persis. Bentuk dalamnya itu sama, ya, posisi rumahnya. Apa tandanya sekarang yang membedakan antara rumah Abu Zaki dengan rumahnya Pak Rosi? Salah satu tandanya adalah kalau seng rumah Pak Rosi warna biru. Jelas ini. Tanda yang kedua nanti apa? Tanda yang kedua kalau rumahnya Pak Rosi rumah pertama, rumahnya Abu Zaki rumah kedua. Nah, itulah tanda. Itulah alamat. Gitu. Sehingga nanti bisa membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang antara dia dengan yang lain tadi hampir sama. Kalau enggak dikasih tanda, enggak dikasih alamat, orang bingung nanti nyarinya. Itulah alamat. Ya. Sama-sama tinggal di desa Kritang. Di mana alamat antum di Kritang? Di dusun Sukamaju misal, atau di dusun Pendowo, di RT Sukamaju. Padahal sama-sama di desa Kritang, tapi dikasih tandanya lagi. Tandanya atau alamat kita lebih jelasnya itu di dusun Pendowo. Itulah artinya tanda. Kenapa ada sesuatu diberi tanda untuk membedakan dirinya dengan yang lain, yang lainnya? Yang mana yang lainnya itu hampir serupa dengannya. Mimma yashtabihu bihi. Jelas? Dari sesuatu yang lain yang serupa dengan dirinya. Paham sampai sini maksudnya? Abu Usama, itu maksudnya alamatus syai, tanda sesuatu, alamat sesuatu. Apa fungsinya? Yaitu sebuah tanda yang sesuatu itu terbedakan dengannya dari selain dirinya. Mimma yashtabihu bihi, dari perkara yang dia itu hampir sama dengan sesuatu tadi. Kalau enggak dikasih tanda, enggak bisa kita bedakan karena hampir sama. Hampir serupa dia. Tapi karena sudah dikasih tanda, maka sudah terbeda, terbedakan. Paham ini maksud musannif ya? Ini nanti salah satu perkara yang perlu sering antum jadikan acuan untuk diperhatikan adalah salah satu di takliknya. Kalau pembahasan di atas dari tufasaniannya, insyaallah bahasanya lebih mudah lah. Mudah untuk difahami untuk tingkat lanjutan seperti antum. Tapi kalau yang di bawah ini mungkin karena beliau mengumpulkan dari beberapa kitab-kitab yang lebih tinggi, ya, jadi mungkin butuh sedikit pemahaman yang perhatian juga yang lebih. Tanbihun, tanbih sekarang. Idza wajadna fi kalimatin minal kalimati ba'dhan min alamatil ismi masalan. Apabila kita dapatkan dalam satu kata, minal kalimat, dari beberapa kata, kita ambil satu kata saja. Ya. Ba'dhan, kita dapatkan apa? Ba'dhan sebagai maf'ul binnya wajadna. Kita dapatkan sebagian dari tanda-tanda isim. Jadi kan kita punya tanda isim ada berapa tadi? Ada empat ya. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum ada empat. Di kasro, kemasukan tanwin, kemasukan huruf, kemasukan alif dan lam, kemasukan huruf khafad. Dan termasuk bagian dari huruf khafad itu adalah huruf kosam. Berarti kita anggap empat aja. Nah, sekarang kalau misalkan ada sebuah kata, kita dapatkan sebagian tanda, enggak empat-empatnya. Kita dapatkan satu tanda saja misalkan. Masalan contohnya. Au alimna annaha taqbaluha, atau kita ketahui bahwasanya suatu kata tadi bisa menerima sebagian tanda tersebut. Fa innana nahkumu ala al-kalimati bi annaha ismun. Maka kita menghukumi sebuah kata tadi sebagai isim. Artinya, kalau ada sebuah kata menerima satu tanda dari tanda isim, kita sudah menghukumi dia adalah isim. Paham ini? Ini di Muktarab pun dulu ada ya pembahasan ini. Tidak harus menunggu empat tanda ya. Terpenuhi empat tanda baru dihukumi sih? Enggak. Cukup menerima satu tanda saja, sudah bisa dihukumi sebagai isim. Jelas? Lakinnana, akan tetapi kita, lanahkumu bi'adami ismiyatihi izalam najid ala matal ismi fiha. Akan tetapi kita tidak menghukumi bahwasanya sebuah kalimat itu bukan isim. Bi'adami ismiyatihi, bahwasanya dia bukan isim. Izalam najid ala matal ismi fiha, kalau kita tidak mendapatkan satu tanda isim pada dirinya. Jadi kalau misalkan ada sebuah kata, kita enggak dapatkan tanda isim pada dirinya, maka kita enggak menghukumi dia isim. Nah, kita buat contoh dulu. Doroba. Ya, doroba. Ini sebuah kata ya. Kita cari tanda isimnya dulu. Tanda isim yang pertama dia bisa di kasroh. Kasroh enggak ada. Tanda isim yang kedua dia enggak ditanwin. Dia bisa ditanwin. Doroba enggak ditanwin. Tanda isim yang ketiga dia kemasukan alif lam. Doroba enggak punya alif lam. Tanda isim yang keempat kemasukan huruf khafad. Huruf jer. Tidak ada huruf jernya. Tanda isim yang kelima dia bisa kemasukan huruf kosam. Tidak ada huruf kosamnya. Berarti ini bukan isim. Jelas? Itu maksudnya beliau di sini dalam takliknya itu. Akan tetapi kita tidak menghukumi bahwasanya sebuah kata itu bukan isim apabila kita tidak mendapatkan satu tanda isim pada dirinya. Jadi kalau enggak ada tandanya, ya enggak dihukumi isim. Tapi kalau ada satu tanda saja, sudah bisa dihukumi isim. Kita buat contoh lagi. Al-kitabu. Tanda isim yang pertama, dia bisa dikhofat. Al-kitabu enggak dikhofat. Tanda isim yang kedua bisa ditanwin. Al-kitabu tidak ditanwin. Tanda isim yang ketiga dia bisa menerima dia bisa kemasukan alif lam. Alkitabu kemasukan alif lam, maka dia isim dengan satu tanda. Apalagi kalau antum masukkan gini, ya contoh min, minal kitabi, sudah ada dua tanda, tiga tanda pun, kemasukan huruf jar, kemasukan alif lam, dan juga di khafah. Itu kata musannif di sini. Paham taliknya nih? Wa kadzalika al-fi'lu wal harfu, begitu juga fi'il dan juga huruf. Kalau tidak didapatkan tanda-tanda fi'il, ya enggak dihukumi fi'il. Tapi kalau didapatkan ada tanda fi'il di situ, maka dia dihukumi fi'il. Jelas? Begitu juga dengan huruf. Ya, huruf itu tandanya apa? Ketika diberikan tanda isim dan tanda fi'il, dia tidak bisa menerima, maka dialah huruf. Tanda huruf itu tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Maka dialah huruf. Paham ini ya? Wa kadzalika al-fi'lu wal harfu, begitu juga yang namanya fi'il dan juga yang namanya huruf. Sampai sini difahami, Abu Salman. Ya, itu maksudnya tanbih dari beliau. Kalau didapatkan satu tanda dari tanda-tanda isim pada sebuah kata, sudah dihukumi isim. Atau ada sebuah kata bisa menerima tanda isim, gitu. Maka juga sudah dihukumi isim. Tapi kalau tidak ada tandanya, meskipun satu tidak ada, maka dia tidak dihukumi isim. Begitu juga untuk fi'il dan begitu juga untuk huruf. Sekarang kita lihat catatan nomor 2. Beliau mengatakan wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf jar. Asani yang kedua catatannya, zakara al-musannifu arba'a alamatin lil ismi. Musannif yaitu al-imam Ibnu Ajurum menyebutkan 4 tanda isim. Karena huruf khafat itu huruf qasam itu dimasukkan bagian huruf khafat ya. Karena kan pada intinya huruf khafat itu huruf qasam itu bisa menjarkan isim setelahnya. Makanya huruf khafat huruf qasam masuk kategori huruf khafat. Makanya dianggap 4 gitu. Tapi kalau kita pisah-pisah ya jadinya 5. Ya. Kalau kita bedakan antara huruf khafat dan huruf qasam jadinya 5. Tapi kalau kita sama-sama menganggap huruf khafat dan huruf qasam sama-sama menjarkan, maka jadinya 4. Nah, di sini kata beliau pentakliknya, musannif yaitu al-imam Ibnu Ajurum menyebutkan 4 tanda untuk sebuah isim. Wa adribu an ba'dil alamati minha, dan saya akan memberikan contoh dari sebagian tanda-tanda isim yang lain. Jadi tanda isim itu sebenarnya banyak gitu. Tapi al-imam Ibnu Ajurum mencukupkan dengan 4. Nah, di sini wa adribu, dan saya ingin memberikan contoh, bukan saya ingin memukul ya. Saya ingin memberikan contoh dari sebagian tanda-tanda isim yang lain. Apa itu minha di antara tanda isim? An-nida, bisa kemasukan huruf nida. Kalau ada sebuah kata bisa kemasukan huruf nida, maka dia itu dikatakan sebagai isim. Enggak ada fi'il yang kemasukan harfun nida, apalagi huruf. Ya, ya qad misalkan, mana ada? Ya. Itu diantaranya. Wal isnadu ilaihi, dan bisa isnad ilaihi, maksudnya bisa susunan mudhaf mudhaf ilaihi. Jadi kalau ada sebuah susunan mudhaf mudhaf ilaihi, maka mudhaf ilaihnya, isnad ilaihnya itu namanya isim, pasti isim. Dzakarahuma Ibnu Malikin fil Alfiyati, kedua tanda ini disebutkan oleh Ibnu Malik dalam kitab Alfiya Ibnu Malik. Ini berbentuk syair. Alfiya, ada sekitar 1000 syair tentang ilmu nahwu. Ya, karena dulu pernah belajar sebentar dari Syarah Ibnu Aqil gitu. Tapi enggak, juz 1 kitab yang jilid 1 enggak selesai. Ya, karena gurunya qadarullah pindah. Ya, zakarahuma Ibnu Malikin fil Alfiya. Al-Imam Ibnu Malik itu menyebutkan dalam kitab Alfiya Ibnu Maliknya. Faham ini? Dan ini salah satu tingkatan yang tinggi setelah kotor nada. Kita naik ke tingkatan ini nanti gitu. Faham? Ya, bil jarri, dengan jer, ya, dengan kasroh, wat tanwini dan tanwin, ya, wan nida, wan nida, maksudnya kemasukan huruf nida. Ini ketika Ibnu Malik menyebutkan tanda-tanda isim dalam alfiahnya. Bil jarri bisa dijer, kalau dalam matan jurmiyah kita dikatakan bil khafdi, ya kan? Tapi kalau Al Imam Ibnu Malik bil jarri dia sebutkan. Wa tanwin, dan kedua bisa menerima tanwin. Wa nida, yang ketiga bisa kemasukan huruf nida. Wa al, bisa kemasukan alif lam. Wa musnadun lil ismi, dan bisa bersandar kepada isim setelahnya, yaitu mudaf mudaf ilai. Tamyizun, ini adalah pembeda. Maksudnya apa? Yang membedakan antara isim dan fi'il. Hasol, terhasilkanlah perbedaan tersebut. Ya, hasola. Hasola maksudnya hasilin, terhasilkanlah tanda bahwasanya dia itu adalah isim. Itu dalam matan Alfiyah Ibnu Malik. Dan sekarang Masya Allah banyak, banyak yang sudah mensyarah, ya. Syekh Utsaimin juga punya syarah Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, juga memiliki syarah dari matan Alfiyah Ibnu Malik. Pahami? Dengan metode yang insya Allah lebih mudah gitu. Kalau dulu ana waktu di pondok belajar yang syarah Ibnu Aqilnya, ya, syarah Ibnu Aqil. Paham ini? Jadi musannif di sini menyebutkan empat tanda. Nah, pentaklik ini, pentaklik kitab Tufasaniyah ini ingin menyebutkan beberapa tanda yang lain dari tanda-tanda isim. Ya, apa tanda isim yang lain? Bisa kemasukan huruf nida, bisa mudhaf-mudhaf ilaihi. Musannif menyebutkan ini sebagaimana juga Al-Imam Ibnu Malik menyebutkan dalam Alfiyah Ibnu Malik. 1000 bait syair Alfun. Jago ini. Ya. Kalau bisa menghafal ini termasuk jago. Guru ana dulu Abu Abdillah itu dia hafal. Ana enggak tahu apa selesai atau enggak. Cuman ketika kita belajar dia setoran sama kami dengan hafalan di kepalanya gitu tentang matan Ibnu Malik ini. Jelas ini? Sekarang kata beliau, wa aqulu, dan saya katakan, yaitu Al-Imam Muhyiddin dalam kitab Tufasaniyahnya, ya. Lil ismi alamatun. Isim itu punya beberapa alamat, beberapa tanda. Yatamayyazu an akhwayhi, yang mana nanti isim tersebut bisa terbedakan dari dua saudaranya, al-fi'li wal harfi, sebagai badalnya. Ya, yaitu fi'il dan huruf. Biwujudi wahidatin minha, dengan adanya satu tanda dari tanda-tanda tersebut. Artinya kalau ada satu tanda dari tanda-tanda isim, maka sudah terbedakanlah dia dengan saudara-saudaranya. Au qabuliha, atau bisa menerima. Qabul dibaca dengan kofnya di fathah, ya. Ya, atau dengan dapat menerima tanda-tanda tersebut. Wa qad dzakara rahimahullahu taala min hadzil alamati arba'a alamatin. Dan musannif di sini yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum Zakaro, di sini maksudnya Ibnu Ajurum menyebutkan dengan dari tanda-tanda ini ada empat tanda. Beliau hanya menyebutkan empat tanda. Wahia, dan empat tanda itu adalah al-khafdu, bisa dikasrah, wat-tanwinu, bisa ditanwin, wadukhulul alifi wal-lami, bisa kemasukan alif dan lam, wadukhulu harfin min hurufil khafdi, dan juga bisa kemasukan satu huruf dari huruf-huruf khafat. Jadi ketika bisa kemasukan satu huruf dari huruf-huruf khafat, maka dia itu adalah isim. Wadih, jelas ini, ya. Itu kata Al-Imam Muhyiddin dalam Tufasaniyahnya. Sampai sini difahami kan maksudnya, kan? Abu Usama. Ammal khafdu. Ah, sekarang Al-Imam Muhyiddin ingin memerinci satu tanda-tanda itu. Ammal khafdu, adapun khafat. Nah, antum lihat catatan nomor 3. Al khafdu wal jaru mustalahani nahwiyani bi makna wahidin. Khofat dan jer ini adalah dua istilah para ulama nahwu. Dua istilah di dalam ilmu nahwu. Paham? Nahwiyani. Ya-nya itu ya nisbah di situ. Paham ini? Nisbah kepada nahwun, kepada ilmu nahwu. Nahwiyani. Yang mana keduanya itu adalah istilah dalam ilmu nahwu bimakna wahidin. Artinya satu sama. Antum katakan khofat, ya artinya ya jer. Antum katakan jer, ya artinya ya khofat. Cuman nanti ada perbedaan dari sisi ulama nahwunya. Yajri al-awwalu ghaliban. Yang pertama yaitu al-khofdu, itu berjalan kebanyakannya ala al-sinati kufiyin. Di lisannya ulama-ulama kufah. Kufiyun, ulama-ulama nahwu dari negeri Kufah. Paham? Wasani, dan istilah yang kedua dari yaitu kata jer, ala al-sinatil basriyin, itu berjalan berlaku pada lisannya orang-orang Basra, Basriyun. Paham ini? Jadi kalau mazhab nahwunya itu mengikuti mazhab Kufah, Kufiyun, ini memang istilah nahwu ya. Dua kelompok ini memang ma'ruf. Kufiyun. Ya. Mereka kalau mengatakan kasroh, ya, mereka mengatakan khafat. Nah, berarti kita kalau enggak, berarti kalau kita ngambil kesimpulan, Al-Imam Ibnu Ajurum bermazhab Kufah. Karena dia mengatakan bil khafdi. Kalau Al-Imam Ibnu Malik bermazhab Basroh. Karena dia mengatakan bil jarri. Jadi jangan antum beda, jangan antum bingung loh. Di situ mengatakan jer, yang ini mengatakan khafat. Mananya yang sebenarnya ini? Dua-duanya sama. Artinya sama. Khafat jernya sama-sama artinya kasroh. Jelas ini. Cuman perbedaannya berbeda dari ulama bahasanya. Kalau ulama nahunya dari kalangan Kufa, Kufiyun, mereka mengatakan khafat. Wa alamatul ismi bil khafdi. Tapi kalau datang dari apa ulama-ulama Basrah, mereka mengatakan wa alamatul ismi bil jarri, bukan bil khafdi. Beda. Tapi maknanya sama. Ah, kita ini karena bukan jugalah yang dibilang kufiyun ataupun basriyun, ya mau mengatakan khafat jadi, mau mengatakan jar juga jadi. Jangan pula nanti ada saudara antum mengatakan ini tanda isim di jer. Mana ada di jer? Di khofat. Ribut antum gara-gara khofat sama jer. Enggak ada manfaatnya. Nah, rupanya masing-masing belajarnya belum terlalu jauh. Satu belajarnya yang dapatnya khofat, satu belajarnya yang dapatnya jer. Kawan yang mengatakan khofat dia marah, maunya di jer, dijerkan. Ya. Jadi khofat dan jer ini dua istilah nahwu yang memiliki satu makna. Paham ini? Tapi kebanyakannya kalau dikatakan khofat, yajri al-awwal, al-awwal itu maksudnya al-khofdu, itu kebanyakan didengar dari lisannya ulama nahwu dari Kufah, Kufiyun. Ya. Wasani, dan berjalan yang kedua maksudnya jer, itu kebanyakannya pada lisannya orang-orang Basrah. Orang-orang Basrah itu mengatakan jer. Dulu ana pernah beli kitab ya, dia 3 jilid kalau ana enggak salah. Cuman kitab itu ana jual waktu mau ke Riau. Itu tentang perdebatan ilmu nahwu antara Basrah dan Kufah. Jadi ada satu kata, mau tentukan i'rabnya saja mereka ribut. Pakai dalil. Jangan antum bilang enggak pakai dalil, pakai dalil. Ini gini ya, bacanya. Yang satu mengatakan tidak, datangkan dalilnya, yang satu datangkan dalil. Ana jual kitab itu. Karena ana udah gambarkan itu enggak akan terpakai itu. Kitab itu dijual, kitabnya kita belikannya kitab akidah waktu itu ya. Jadi memang ada buku yang seperti itu, ulama Kufah dan ulama Basrah itu berselisih dalam sebuah pembahasan pakai dalil, bahas nahwu pakai dalil, saking jagonya orang mereka ya. Datangkan dalil dari Al-Quran, datangkan dalil dari hadis, datangkan dalil dari syair untuk menguatkan pendapat mereka. Makanya mereka masuk dalam golongan ahlul kalam, sibuk belajar nahu dalam-dalam tapi tidak belajar akidah. Paham ini? Dan sekarang ini alhamdulillah kita para ulama salaf yang mutaakhir ini sudah banyak yang menulis buku-buku nahu gitu. Dengan mereka memiliki akidah-akidah yang jelas. Jelas ya? Sekarang ammal khafdu fahuwa fil lugha, adapun khafat secara bahasa diddul irtifa. Khafat secara bahasa itu adalah lawan dari al-irtifa, lawan dari tinggi. Berarti kalau khafat secara bahasa itu artinya rendah. Makanya dari semua harokat yang paling rendah itu ya khafat kasrah. Kenapa? Karena dia berada di bawah sebuah kata. Adapun sebuah kata harokat yang lain semuanya di atas sebuah huruf ya. Khafat cuma yang di bawah. Khafat secara bahasa itu diddul irtifa, lawan atau keterbalikan dari kata tinggi. Berarti maksudnya adalah rendah. Wa fi istilahin nuhati, adapun khafat menurut istilahnya para ulama nahu, ibaratun anil kasrah. Itu adalah sebuah ungkapan dari harokat kasrah. Jadi kalau ada sebuah kata yang bisa menerima harokat kasrah, itu namanya khafat. Atau dalam bahasa lainnya dinamakan dengan jar. Allati yuhdisuha al-amilu, yang mana kasroh ini dapat terjadi karena disebabkan sebuah amil. Ahdasa yuhdisu, menjadikannya ada itu karena amil. Ada amil yang menuntut kasroh itu harus ada. Au manaba anha, atau sesuatu yang menggantikan dari amil tersebut. Au manaba anha, afwan, au manaba anha, atau sesuatu yang menggantikan dari kasroh seperti ya fathah pada mamnu minasorfi. Paham ini? Anha hanya itu kembali ke kasroh, atau sesuatu yang menggantikan dari kasroh. Kasroh kan tanda asli ya. Paham? Cabangnya nanti itu ada ya pada jamak muzakkar salim, kemudian juga pada isim musanna, kemudian juga seperti ada fathah pada mamnu minasorfi. Itu maksudnya. Wadzalika mislu kasratir ra bi min bakrin. Yang demikian itu seperti contoh kasrohnya huruf ra dari kata bakrin. Bakrin kan di kasroh huruf ra-nya ya. Wa amrin, dan kasrohnya huruf ra pada amr. Fi nahwi qaulika, seperti pada contoh perkataanmu marartu bi bakrin. Saya berpapasan dengan bakr. Bakrin kasroh. Apa penyebabnya? Yuhdisuha al-amil, karena disebabkan oleh amil. Apa amilnya di sini? Harfu jar. Adanya harfu jar menjadikan dia di kasrah. Wa hadza kitabu amrin, dan ini adalah bukunya amr. Amrin dibaca kasrah karena amil yang menuntutnya, yaitu kitabu sebagai mudhofnya. Fabakrun wa amrun ismani liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Maka kata bakar dan kata amr, keduanya ini adalah isim. Apa alasannya? Liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Karena adanya harokat kasrah pada akhir dari setiap kata dari kedua tersebut. Jadi ingat, apa khafat itu secara bahasa? Diddul irtifa, lawan atau keterbalikan dari kata tinggi. Irtafa'a, terangkat tinggi. Berarti kalau keterbalikan, berarti dia adalah sesuatu yang rendah secara bahasa. Adapun secara istilah nahwu, apa itu khafat? Khafat itu adalah sebuah ungkapan tentang harokat kasroh. Kalau ada sebuah kata yang menerima harokat kasroh, itulah namanya khafat. Yang mana kasroh ini bisa ada karena disebabkan sebuah amil yang mewujudkannya. Au manaba anha, atau sesuatu yang menggantikan dari kasroh. Paham ini? Makanya kita buat contoh seperti isim musanna misalnya. Ya, isim musanna dalam keadaan majrur. Kitabaini. An kitabaini. Paham ini? Isim musanna dalam keadaan majrur. Kita akan mengatakan apa situ? Wa alamatu jarrihi atau wa alamatu khafdihi al-ya'u niabatan anil kasrati. Kalau kita bermadhab Basra, kita akan mengatakan wa alamatu jarrihi. Tapi kalau dia bermadhab Kufi, Kufa, ya, dia akan mengatakan wa alamatu khafdihi. Tanda khafatnya atau tanda jernya. Itulah yang tadi dikatakan au manaba anha atau yang menggantikan dari itu. Bagaimana? Bisa difahami? Abu Nisa? Jadi ringkasnya ini kita mengulang kembali ya, tanda-tanda isim. Apa saja tanda-tanda isim? Bisa dikhafat. Apa artinya khafat secara bahasa? Lawan dari sesuatu yang tinggi. Apa khafat secara istilah? Ungkapan tentang harokat kasroh. Yang harokat kasroh ini ada karena disebabkan sebuah amil. Jadi kalau ada sebuah kata bisa kemasukan kasroh, maka dia pasti isim. Makanya kata beliau tadi di sini, Fabakrun wa amrun ismani. Bakr dan amr itu adalah isim. Liwujudil kasrati fi akhir kulli wahidin minhuma. Karena adanya harokat kasroh pada akhir setiap masing-masing dari keduanya. Ini anak rasa difahami. Paham Abu Fatimah ya? Kita cukupkan insya Allah. Pertemuan berikutnya nanti kita masuk tanda yang kedua. Perhatikan matannya dan dimurojai ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.